Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-imam الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه وأسراره في الدارين آمين. إلى قوله وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Dan telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dianggap seseorang yang menyambung tali silaturahmi jika dia membalas kebaikan orang lain. Tetapi sesungguhnya orang yang menyambung tali silaturahmi tersebut, yang jika orang lain memutus hubungan dengannya, maka dia menyambungnya kembali dengan kebaikannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, wattinu anfusakum ala an tuhsinu ila ahsanan nas wa la tusi'u ila asa'u wa billahi taufiq. Dan juga berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekankan kepada diri kalian untuk kalian berbuat baik jika orang lain berbuat baik, dan janganlah kalian berbuat jelek jika orang lain berbuat jelek. Meneruskan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang berbuat baik kepada keluarga dan menyambung tali silaturahmi, dan begitu juga berbuat baik kepada tetangga dan menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Yang mana tadi sudah disebutkan bahwasanya tidaklah sempurna tali silaturahmi dan kebaikan atau hubungan yang baik dengan keluarga kecuali kita menahan diri daripada memberikan keburukan kepada mereka, dan yang kedua kita sabar terhadap kekurangan mereka atau gangguan mereka, dan ketiga berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi disebutkan, sesungguhnya orang yang menyambung tali silaturahmi itu bukan yang dia itu berbuat baik jika orang lain berbuat baik. Karena tetangganya memberikan hadiah, maka dia pun memberikan hadiah. Karena orang lain memberikan oleh-oleh, maka dia pun memberikan oleh-oleh. Kalau orang lain menjenguk dirinya saat sakit, maka dia pun menjenguknya ketika orang lain tersebut sakit. Kalau keluarganya dia ada yang meninggal, orang lain menyelamat dan menyampaikan duka citanya, maka dia pun juga seperti itu. Jika keluarga mereka ada yang meninggal, dia pun akan melawat dan akan menyampaikan duka citanya. Itu bukan sesungguhnya tali silaturahmi, katanya Nabi SAW. Bukan sempurna. Tapi yang sempurna adalah yang kalian berbuat baik padahal orang lain berbuat jelek. Kalian menjenguk orang sakit padahal di saat orang sakit tersebut sehat dan kalian sakit, dia tidak menjenguk Anda. Dan Anda juga memberikan oleh-oleh, memberikan kebaikan kepada orang lain, padahal orang lain itu tidak memberikan sesuatu apapun kepada Anda. Nah, ini baru orang yang benar-benar baik. Ini baru benar-benar orang yang menyambung tali silaturahmi. Nah, kalau kita membalas kebaikan orang lain atau kita berbuat baik kepada orang lain karena orang lain berbuat baik kepada kita, itu sama seperti pedagang. Pedagang yang di toko, yang di pasar itu suka memberi. Si apa yang ada di tokonya itu pembeli datang diberi. Tapi bukan memberi gratis. Tapi memberi dengan balasan uang. Kalau di toko-toko memberinya gratis, bangkrut tokonya. Kasih pakaian, kasih baju, dia menerima uang. Kenapa kok mereka memberi? Karena mereka menerima uang. Andai kata kalian pergi ke toko tidak memberi uang, mereka tidak akan memberi pakaian kepada kalian. Nah, pedagang kan seperti itu, memberi karena ada uang yang diterima. Tidak ada uang yang diterima, mereka tidak akan memberi. Ya, kita pun seperti pedagang. Kalau tetangga kita menjenguk kita, baru kita menjenguk tetangga, seperti pedagang. Ah, tetangga kita sakit, biarin, ana tidak mau jenguk. Kenapa? Ana kemarin sakit, dia tidak jenguk ana. Ya. Atau keluarganya ada yang meninggal, tidak mau nyelawat, tidak. Kemarin keluarga ana meninggal, bahkan orang tua ana meninggal, dia tidak nyelawat sama ana. Jangan seperti itu, katanya Nabi Susan. Itu bukan tali silaturahmi sesungguhnya. Tapi betul-betul orang yang baik, yang berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang lain tidak berbuat baik kepadanya. Ini baru sempurna. Sebagaimana disabdakan oleh Imam Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Salasun man kunna fihi faqad jama'a al-iman. Masalasun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman. Tiga perkara yang andai kata seseorang bisa melaksanakan tiga perkara ini, berarti dia sudah melaksanakan seluruh iman, seluruh perkara iman. Karena intinya kembali kepada tiga perkara ini. Apa itu tiga perkara? Al-insaf min nafsik. Al-insaf min nafsik. Apa artinya al-insaf min nafsik? Kalian laksanakan hak Allah, sekaligus kalian laksanakan hak manusia, hak tetangga, hak teman, hak seorang muslim, walaupun mereka tidak melaksanakan hak Anda. Ya, ucapkan kepada mereka salam, walaupun mereka tidak pernah memulai salam kepada kita. Silaturahmi dengan kita berziarah ke rumah mereka, walaupun mereka tidak pernah berziarah ke rumah kita. Ini insaf min nafsik. Al-insaf min nafsik. Wa bazlus salam lil alam. Dan sebarkan salam itu ke seluruh dunia. Artinya siapapun jangan pilih-pilih. Kalian ucapkan salam kepada orang yang kalian temui. Ketemu, assalamualaikum. Ketemu, assalamualaikum. Jangan milih-milih. Ketemu gurunya, assalamualaikum. Ketemu muridnya, wah dia murid ana. Dia yang harus salam sama ana. Ketemu orang lain, assalamualaikum. Tapi melihat orang lain yang lain lagi, dia kan lebih muda, ana lebih tua. Ana tidak mau mulai salam. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW memulai salam dan menganjurkan untuk memulai salam terlebih dahulu. Bukan hanya dengan lisan, bahkan dengan praktek langsung. Dan Nabi SAW berjalan. Dimanapun berjalan, ada orang Nabi yang memulai salam. Assalamualaikum. Padahal seorang Nabi. Tidak mengatakan dalam dirinya, aku Nabi, inti siapa? Inti dulu yang mengucapkan salam. Tapi Nabi memulai salam. Bahkan kepada anak-anak kecil sekalipun. Kepada anak-anak kecil. Bahkan ketika anak kecil kumpul sedang bermain, Nabi melewati mereka. Nabi ucapkan kepada mereka, assalamualaikum. Mereka anak-anak kecil menjawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ini akhlak. Kalau kita belum tentu bisa mengucapkan salam, memulai terlebih dahulu kepada anak kecil. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-badi'u bisalam bari'un minal kibir. Yang memulai salam terlebih dahulu, hatinya bebas daripada penyakit sombong. Ya, karena yang menghalangi biasanya, yang menghalangi orang untuk memulai salam, biasanya karena sifat sombong. Karena tidak mau anak duluan yang salam. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik. Anak kan lebih tua. Anak kan lebih alim. Anak kan lebih hebat dari dia. Anak kan lebih tinggi kedudukannya daripada dia dan seterusnya. Merasa lebih baik. Sehingga dia tidak mau dan enggan untuk memulai salam. Maka Nabi SAW mengatakan yang memulai salam itu bebas hatinya daripada penyakit sombong. Ya, bebas daripada penyakit sombong. Dan biasanya menunjukkan dia tidak ada permusuhan, tidak ada hasud, tidak ada dengki. Siapapun dia ucapkan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau ada orang yang dia hasud, dia benci kepadanya, dia dengki, dia iri, ketemu di jalan, tidak mungkin dalam hatinya dia, ngapain anak salam sama dia? Anak benci sama dia. Berarti yang menghalangi dia memulai salam, kenapa? Ada kedengkian di dalam hatinya. Nah, oleh karena itu, suatu tanda seseorang itu baik atau tidak baik, dilihat apa sudah terbiasa dia memulai salam atau tidak. Ya, sebarkan salam. Man ta'rif wa man lan ta'rif. Baik salam itu diucapkan kepada orang yang kalian kenal ataupun yang tidak kalian kenal. Tidak kalian kenal. Mana tidak kenal, ngapain salam? Salam itu bukan untuk khusus yang kenal. Kenal atau tidak kenal, selama dia orang muslim. Selama dia orang muslim. Orang yang beriman. Kecuali kalau dia orang kafir. Bagaimana ya Ustaz kalau mengucapkan salam kepada orang kafir? Haram. Mengucapkan salam kepada orang kafir hukumnya haram. Karena salam itu mengandung doa. Semoga kalian mendapatkan keselamatan. Apalagi kalau lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian mendapatkan keselamatan. Dan rahmat Allah. Dan barokahnya Allah. Pantas diucapkan kepada non muslim? Dan tidak. Tidak boleh kita mendoakan orang kafir dengan doa yang baik. Selain doa hidayat. Kecuali doa hidayat. Mudah-mudahan orang kafir itu dapat hidayat dari Allah. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan orang kafir itu diampuni dosanya. Tidak boleh. Mudah-mudahan orang kafir itu masuk surga. Tidak boleh. Mudah-mudahan orang kafir itu jadi wali Allah. Apalagi. Doa yang baik tidak boleh. Salam itu doa baik. Semoga terlimpahkan kepada anda keselamatan, rahmat Allah, barokah Allah. Tidak boleh diucapkan kepada orang kafir. Makanya kalau masuk ke rumah orang kafir, jangan mengucapkan salam. Telepon kepada orang kafir, jangan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bingung orang kafirnya ini. Kadang-kadang orang kafirnya juga jawab, Waalaikumsalam. Padahal orang kafir. Ya, jadi sebarkan salam selama mereka adalah orang Islam. Wal infaq min iftar. Dan yang ketiga, perkara ketiga adalah infaq min iftar. Dia berani menginfakkan apa yang ada di tangannya padahal dia dalam keadaan kekurangan. Dia hanya punya uang 10 ribu, tidak punya yang lain, tapi 10 ribu ini dia infakkan. Nah, ini menunjukkan bagaimana kuatnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana qasah malun min shadaqah bal yazdad. Harta seseorang tidak akan berkurang, katanya Rasul. Bahkan bisa bertambah. Jadi dia punya 10 ribu. Dia infakkan, dia sedekahkan. Karena harapannya apa? Hartanya bertambah. Hartanya bertambah. Itu kan sayyidina Ja'far Shadiq. Aku kalau kekurangan uang, aku kalau dalam kesempitan dalam rezekiku, aku banyak sedekah. Jadi jangan menunggu punya uang banyak baru sedekah. Ini kok enggak sedekah? Anak kan orang biasa cuma punya sedikit. Yang sedikit itu sedekahkan sebagian. maka kalian akan menjadi barokah, menjadi diluaskan rezekinya. Dari dulu tidak pernah sedekah, akhirnya miskin terus dari dulu. Mulai dengan sedekah. Ya, kenapa kok tidak berani kita sedekah? Karena kita merasa uang harta kita sedikit. Karena kurang yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin 100% dengan sabda Nabi, akan bertambah 10 kali lipat bertambahnya, bukan sedikit. Kalau kita 10 ribu dikasih, diinfakkan, tambah jadi 100 ribu, semuanya akan sedekah. Kalau yakin. Kenapa kok mereka kurang yakin dengan Nabi? Makanya dikatakan oleh Rasul, kalau tiga perkara ini berada dalam diri seseorang, diamalkan, berarti menunjukkan kuat imannya. Jama'al iman. Percaya kepada sabda Nabi. Percaya dengan sabda Allah. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian infakkan, apapun itu, min syai'in apapun itu, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Dan kalau Allah menggantinya, mengganti dengan sedikit atau dengan banyak? Ya, pastinya kan banyak. Allah yang janji di sini, dan Allah, firman Allah enggak mungkin salah. Dan kita semuanya percaya dengan firman Allah, beriman dengan firman Allah. Ya, cuma kita, ya itu tadi, kurang sempurna imannya. Makanya kalau tiga hal ini dilakukan, sempurna iman kita. Nah, jadi jangan nunggu orang lain berbuat baik kepada kita, baru kita berbuat baik kepada mereka. Jangan nunggu orang lain berziarah kepada kita, baru kita ziarah kepada mereka. Jangan nunggu orang lain menyambangi kita terlebih dahulu kalau kita sakit atau mendapatkan musibah. Tapi kita yang memulai. Bahkan walaupun mereka tidak melakukan, tidak melaksanakan hak kita, kita tetap melaksanakan hak mereka. Ini bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasir wa adkhalahu Allah wa adkhalahu al-jannata bi rahmatih." Dan tiga perkara kalau dilakukan, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah akan masukkan ke dalam surganya dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Kelebihan kita semuanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan dimasukkan surga dengan hisab yang ringan? Yang melakukan tiga hal ini. Siapa itu? Tu'ti man haromak. Kalian berikan sesuatu kepada orang, padahal orang itu mencegah hartanya dari kita. Jadi kita pernah meminta bantuan orang lain, kita minta bantuannya, kita tidak dibantu, kita tidak diberi. Dan di saat orang lain tersebut butuh bantuan kita, kita tetap beri. Dan kita tidak mengatakan, ah ini dulu anak dulu ingat masih. Anak minta bantuan tidak diberi. Sekarang dia mau minta bantuan. Oh, jangan harap. Tidak, tidak seperti itu. Tetap. Dulu dia minta, anak minta bantuan sama dia. Anak tidak dibantu. Sekarang anak tetap bantu dia. Itu akhlaknya Nabi. Ya, itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Berbuat baik kepada orang lain. Walaupun orang lain tidak berbuat baik kepada Nabi. Bahkan orang lain berbuat zalim kepada Nabi. Nabi diludahi ketika jalan ke masjid, bukan sekali, bahkan tiga kali, tiga hari berturut-turut, tanpa Nabi mencaci maki, tanpa Nabi membalas, tanpa bahkan Nabi menahan dirinya. Dan hari ketiga malah Nabi tidak melihat orang yang meludahi lagi, malah Nabi tanya-tanya, kemana orang yang meludahi, kok tumben. Ini Nabi ya. Kalau kita aja diludahi orang di jalan, berantem nih. Minimal cekcok. Kalau enggak cekcok pun muka kita sudah gergetan, sudah mau mukul sudah. Tapi Nabi menghadapinya hanya dengan senyum. Tahan, berusaha. Nah, itu mujahadah. Memang enggak mudah untuk punya akhlak seperti Nabi, tapi berusaha. Ketika Nabi SAW tidak melihat lagi orang yang meludahi, tanya ternyata sedang sakit yang meludahi. Pulang dari masjid, tanya kepada Sayyidina Aisyah, "Aisyah, punya apa di rumah?" "Punya kurma ya Rasulullah." "Siapkan kurma tersebut, aku akan bawa." Dibawa kurmanya, digunakan untuk menjenguk orang yang meludahi Nabi. "Tok, tok, tok, siapa?" "Muhammad." Dibilang Muhammad, sudah gemeter ini, mau balas dendam ini rupanya. Karena 3 kali 3 hari diludahi oleh orang kafir tersebut. Terpaksa dibuka. Ternyata datang membawa makanan Nabi SAW. Ternyata niatnya menjenguknya. Bagaimana tidak terheran-heran dengan akhlak Nabi? Maka saat itu juga langsung masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam, termasuk menjadi sahabat Nabi. Coba andai kata Nabi membalas ketika diludahi, masuk Islam? Belum tentu. Tapi dengan akhlak, kalau kita seperti Nabi, ya semua orang akan cinta kepada kita. Makam kita tinggi. Nah, Allah akan masukkan surga dan dengan hisab yang mudah. Hisab mudah. Kalau kita melakukan 3 perkara. Ini tadi, tu'timan haromak. Kita berikan orang kepada orang sesuatu yang orang itu mencegah hartanya dari kita sendiri. Wa tasilu man qata'ak. Yang berkaitan dengan tali silaturahmi. Tasilu man qata'ak. Menyambung tali silaturahmi seseorang padahal orang itu memutus tali silaturahminya dengan kita. Orang itu memusuhi kita, orang itu hasud dengan kita, orang itu tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita dan tidak melaksanakan hak kita, tapi tetap kita memberikan kepadanya. Tetap kita berziarah kepadanya, tetap kita berbuat baik kepadanya. Ini kedua. Tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak. Wa ta'fu amman zalamak, dan memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat zalim kepada kalian. Berikan maaf. Nah, jangan enggan-enggan, jangan berat untuk memberikan maaf kepada orang lain. Maaf. Kalian memberikan maaf, memang berarti kalian melepaskan hak kalian. Tapi kalian akan diganti dengan pahala yang lebih jauh, lebih besar daripada hak kalian. Orang lain menghibah. Menghibah kita. Orang lain memukul, orang lain merendahkan. Kita tidak membalas. Tapi kita bisa menuntutnya nanti di akhirat. Tidak usah dimaafkan, kita nuntut di akhirat. Boleh, itu hak kita. Ya, orang lain meludahi kita dengan sengaja, meredek kita, mencaci maki kita. Kita diam aja. Tapi katakan kepada mereka, "Ana tuntut nanti di akhirat." Tuntut, nanti punya hak. Dan nanti akan maafkan nanti. Karena ana akan tuntut nanti di akhirat. Hak kita itu. Dan nanti kalian boleh nuntut mereka di akhirat. Pahala mereka kalian boleh ambil di akhirat. Mereka orang-orang yang zalim kepada kita, berbuat salah kepada kita, kita ambil pahala sholatnya, kita ambil pahala ngajinya, kita ambil pahala sholawatnya. Ya, makanya jangan berbuat zalim kepada orang lain. Kita berbuat zalim kepada orang lain, berbuat salah kepada orang lain, berarti siap-siap pahala sholat kita berikan kepada mereka. Pahala tahajud kita berikan kepada mereka. Pahala sedekah kita berikan kepada mereka. Ya, jadi pikir-pikir dulu. Kalau mau berbuat salah kepada orang lain, ngaji dulu yang banyak. Ya, nanti pahala ngaji itu sudah siap untuk diberikan kepada orang yang kita caci maki. Kalau mau hibah orang, mau nyebut kejelekan orang lain, sholat sunnah dulu 10 rakaat. Nah, ini 10 rakaat ini. Nanti untuk anda mau hibah orang itu, biarkan 10 rakaat ini pahalanya berikan kepadanya. Tapi kalau 10 rakaat ternyata kurang, bukan hanya 10 rakaat yang diambil. Bisa 1 tahun nanti sholat sunnah semuanya pahalanya diambil oleh orang yang nanti hibah. Apalagi tiap hari hibahnya. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Wallahi, kalau ana harus hibah, harus menggunjing orang lain, aku akan hibah orang tua anak sendiri. Daripada hibah orang lain, hibah orang tua aja. Bapak anak gendut, pendek, ibu anak hitam, jelek. Misalnya." Jadi pahala sholat diberikan kepada ayahnya, ibunya. daripada diberikan orang lain, daripada tetangga kan, enakan orang tua lebih berhak dengan pahala kita kalau mau. Kalau tidak mau dikurangi pahala kita, ya jangan hibah orang, jangan mencaci maki orang, jangan berbuat salah kepada orang, nanti jadi muflis, jadi orang yang bangkrut nanti. Punya pahala banyak, pahala ibadah ini, ibadah ini, tapi yang nuntut dia di akhirat banyak. Dituntut ini, dituntut pulang sampai habis bangkrut pahalanya. Ya, kalau jadi dikatakan ta'fu amman dzalamak. Jadi kalau kalian didzalimi oleh orang lain, kalian punya hak tidak memaafkan. Dan kalian boleh menuntutnya di akhirat, tapi kalian memaafkannya, pahalanya jauh lebih besar. Nah, waliman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan bagi yang mau memberikan maaf kepada orang lain dan mau berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. 'Ala Allah, dijamin oleh Allah. Maukah kita dijamin pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau memberikan maaf kepada orang lain? Ya. Kapan itu? Tu'ti man haramak wa tasil man khata'ak wa ta'fu amman dzalamak. Tiga hal ini. Nah, ini yang kesimpulan. Tadi hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Watinu anfusakum an tuhsinu." Jadi kalian tekankan kepada diri kalian sendiri untuk kalian berbuat baik jika orang lain berbuat baik, dan tetap kalian berbuat baik jika orang lain berbuat jelek. La takunu imma'ah. Katanya Nabi SAW dalam riwayat yang lain, la takunu imma'ah. In ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Walakin in ahsanan nas antuhsinu wa in asa'u fala tadrimu. Jangan kalau orang yang jangan jadi orang yang tidak punya pendirian, ikut-ikutan orang lain. Kalau orang lain berbuat baik, kalian berbuat baik. Tapi kalau orang lain berbuat jelek, kalian pun ikut berbuat jelek. Ngapain mabuk-mabukan? Ya karena semuanya mabuk-mabukan, ya anak ikut-ikutan. Ngapain judi? Karena yang lain juga judi, ya anak ikut judi. Jangan seperti itu, katanya Rasul. Jika orang lain berbuat baik, kamu ikut bersama mereka. Jika orang lain seluruh manusia berbuat jelek sekalipun, jangan ikut mereka. Tetaplah kalian orang yang berbuat baik walaupun orang lain berbuat jelek. Nah, itu hadis kedua. Yang mana kesimpulan daripada apa yang kita baca sebelumnya dan sebelumnya lagi, yaitu tentang silaturahmi dan juga tentang berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga itu adalah barometer atau patokan kebaikan atau kejelekan seseorang. Jika tetangga kita melihat kita orang baik, maka kita di akhirat insyaallah termasuk daripada orang-orang yang baik. Jadi tiga, jika tidak, maka sebaliknya pun kita akan menjadi orang-orang yang jelek di akhirat. Oleh karena itu, kedua, silaturahmi. Silaturahmi, perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, dengan bibi-bibi kita, ponakan, sepupu, misanan, dan seluruhnya, seluruh keluarga kita. Maka ketahuilah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, "Man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Jika seseorang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka hendaknya sambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi membuat umur kita menjadi panjang. Imma zahiran hisan wa imma ma'nawiyan. Imma panjang umurnya ditambah betul-betul oleh Allah. Ya, sebagaimana cerita Nabi Allah Daud ketika didatangi, diziarahi oleh malaikat Israel, malaikat maut. Kemudian dilihat oleh malaikat Israel ada seorang pemuda yang sedang bertamu berziarah kepada Nabi Allah Daud, dan kemudian Nabi Allah, malaikat Israel mengatakan kepada Nabi Allah Daud, "Ya Daud, ini orang ini yang berziarah kepada kamu, aku akan cabut nyawanya setelah 6 hari lagi." Setelah itu berjalan beberapa waktu, bahkan beberapa minggu, Nabi Allah Daud ketemu dengan orang tersebut masih hidup. Heran, gua ini kok masih hidup. Padahal malaikat Israel mengatakan 6 hari lagi umurnya selesai. Maka bertanyalah kepada malaikat Israel. Ya Israel, katanya mau mati. Iya, sebenarnya seperti itu diperintahkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk mengundur. Dan diundur sampai 20 tahun lagi. Karena apa? Ketika keluar dari rumah anda, wahai Nabi Daud, dia menyambung tali silaturahmi sebagian keluarganya yang sebelumnya putus tali silaturahminya. Disambung oleh orang tersebut. Sehingga Allah berikan panjang umurnya sampai 20 tahun. Ahab an yufsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi asari. Panjang umurnya dan luas rizkinya. Bisa luas rizkinya, artinya hartanya kaya, banyak. Wa imma artinya adalah keberkahan. Walaupun secara hisan tidak banyak, tapi berkah. Cukup untuk hajat kita, berkah. Dan kalau sudah harta itu berkah, menjadikan ya, harta itu ya, kebahagiaan dan kebaikan buat kita. Berapa banyak orang yang punya harta yang banyak, tapi tidak berkah. Hidupnya pun sengsara, hidupnya tidak senang, hidupnya pun dalam keadaan gelisah, padahal hartanya banyak. Apalagi nanti di akhirat, karena hartanya tidak berkah. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik wal hidayah. Semoga kita menjalin hubungan yang baik dengan orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, kepada seluruh kaum muslimin. Semoga kita mendapatkan kesaksian yang baik dari mereka ketika kita nantinya meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin. Suri aswaril Fatihah.